Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca tafsir surat Al-An'am karya Ibnu Taimin rahimallahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang masalah al-udru bil jahli. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "Law qala qa'il," seandainya ada orang yang bertanya, apa hukum dari para pengikut orang-orang yang sesat dari kalangan orang-orang awam, apakah mereka ma'dzur bil jahal, bisa dimaklumi karena kita anggap bodoh ataukah tidak? Maka beliau katakan, "Hadza yakhtalif fihi al-hukmu," hukumnya berbeda-beda. Fa in kana fa idza kana haulail adba, maka jika mereka-mereka para pengikut lam yuzkar lahum ar-rasul alaihi salatu wassalam, ya, tidaklah disampaikan, belumlah disampaikan kepada mereka adanya Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka tidak mengetahui anau jaa rasulun lil khalq, adanya seorang utusan untuk manusia. Wa qadatuhum katamu anhum hadza, dan para pemimpinnya menyembunyikan dari mereka realita ini, maka mereka ma'dzur. Akan tapi jika mereka mengetahui, maka tidak boleh tidak mereka harus mengikuti Nabi. Wal yu'lam, dan perlu diketahui adanya perbedaan antara orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Faghairuhum, maka selain mereka tidak boleh tidak harus sampai padanya hujah dan faham hujah. Adapun Yahudi dan Nasrani, maka dengan semata-mata sama'u rasul, mendengar telah adanya rasul akhir zaman alaihissalatu wassalam, maka telah dinilai sampai kepada mereka hujah. Kulihada, oleh karena itu qala ar-rasul alaihissalatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang keberadaanku satupun dari umat ini, Yahudi tidak pula Nasrani. "Tsumma yamutukum," dan dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku ajarkan, "illa kana min ashabin nar," kecuali dia adalah penghuni neraka. Hadis ini diberi judul bab oleh An-Nawawi, wajibnya beriman dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajhu dzalika, dan penjelasan untuk hal ini, bahasanya Yahudi dan Nasrani, kitab suci mereka telah secara gamblang menyampaikan deskripsi tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah tersisa bagi mereka alasan, kecuali cukuplah mereka mendengar telah datangnya Nabi akhir zaman. Jika mereka telah mendengar kedatangan Nabi akhir zaman, qomat alaihimul hujjah, maka dinyatakan telah tegak hujjah atas mereka. Maka ya, di sini ada dua yang baru saja kita bahas, ada dua poin pembahasan. Pertama tentang atba ahli dolal, wallahu a'lam, yang dimaksudkan mungkin adalah orang-orang awam dari kalangan orang-orang kafir, dan ini berkaitan dengan masalah hukmul akhirah, berkaitan dengan hukmul akhirah. Adapun hukum dunia, maka siapa yang menisbatkan diri kepada agama selain Islam, maka dia adalah kafir dengan ijma' kaum muslimin. Siapa yang mengatakan saya Nasrani atau saya Yahudi, saya Buddha, saya Hindu, maka dia orang kafir. Fi hukmi dunia. Fi hukmi adunya, dihukum dunia. Dia diperlakukan sebagaimana perlakuan untuk orang kafir, cukup dengan dia menisbatkan diri kepada agama di luar Islam. Adapun hukum di akhirat, maka ada orang yang ikut-ikutan, dan ada orang yang tahu sebenarnya itu adalah sesat, namun dia jadi pemimpin dalam kesesatan, dalam keadaan, dan mengikuti kesesatan dalam keadaan mengerti kalau itu kesesatan dan kekafiran. Ya, maka berkaitan dengan adba, berkaitan dengan orang yang sekedar ikut-ikutan, orang-orang awam dari kalangan orang-orang kafir, Maka jika mereka memang tidak tahu sama sekali adanya Nabi akhir zaman, adanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya ajaran Islam, betul-betul tidak tahu. Semua akses ilmu tertutup bagi mereka. Jika memang betul-betul tidak tahu, semua akses ilmu tertutup pada mereka, mereka maka mereka ma'adzur. Akan tapi jika mereka tahu, telah dengar Islam, telah ini, maka mereka punya kewajiban untuk belajar, kewajiban untuk menjadi talibul haq, pencari kebenaran, pemburu kebenaran. Jika mereka tidak melakukannya, maka mereka tafrid, melakukan kesalahan, kecerobohan, sehingga tidak ma'adzur. Ketidaktahuannya bukanlah satu hal yang bisa dimaklumi. Karena tidak tahu, karena tidak mau berburu. Padahal sudah tahu, sudah dengar-dengar itu ada Islam. Lalu Islam itu apa sih? Gitu. Tidak ada kepedulian untuk mencari. Maka ini dihukmil akhirah, tidak ma'adzur. Kemudian kita jumpai di sini penjelasan, kemudian poin yang kedua yang tadi kita baca adalah berkaitan dengan masalah iqamatul hujah untuk orang kafir. Iqamatul hujah untuk orang kafir, kalau saya Ibnu Utsaimin kita baca tadi membedakan antara, dan iqamatul hujah untuk orang kafir ini berkaitan dengan hukum apa? Hukum akhirat. Hukum dunia tidak perlu iqamatul hujah untuk status kafir fid dunia, untuk orang yang menisbatkan pada agama bukan agama Islam. Itu iqamatul hujah tidak perlu. Siapa yang tidak menisbatkan kepada Islam maka dia orang kafir. Fi hukmi adunya. Tidak perlu ada iqamatul hujah. Tahu Islam atau tidak, bagusnya Islam, keindahan Islam itu tidak perlu. Untuk status kita sikapi sebagai orang kafir tidak boleh. Kemudian kita doakan jenazahnya kalau dia meninggal dalam keadaan belum masuk Islam dan seterusnya. Tidak kita solati jenazahnya dan sebagainya. Itu cukup dengan menisbatkan diri kepada agama kafiran, itu semua sudah berlaku. Maka iqamatul hujah untuk orang kafir yang menisbatkan kepada agama selain Islam, itu berkaitan dengan hukum akhirah. Maka beliau sampaikan bahasanya ada beda antara Nasrani dan Yahudi sama orang musyrik, non-Yahudi dan Nasrani. Maka iqamatul hujah untuk orang Yahudi dan Nasrani cukup dengan datangnya telah mengetahui kabar dan berita adanya Nabi akhir zaman. Telah munculnya Nabi akhir zaman. Itu sudah cukup sebagai iqamatul hujah. Berdasarkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Namun kalau untuk orang musyrik non ahlil kitab, nah, maka disyaratkan beliau sampaikan bulughul hujah wa fahmul hujah. Anta bulughul hujah wa yafhamuha. Faham hujah kebenaran Islam telah sampai badannya, demikian juga telah memahaminya. Adapun orang Yahudi dan Nasrani maka bimujarradis sama'. Cukup semata-mata mendengar datangnya dan munculnya Rasul akhir zaman. Sebagaimana sabda Nabi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku, tentang kehadiranku, tentang kemunculanku, satupun dari umat ini, yaitu umat dakwah. Umat ini itu maksudnya umat Muhammad, dalam pengertian umat dakwah. Dan beliau kemudian jelaskan, yang beliau maksudkan adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian walau qala qa'il, jika ada orang yang bertanya, ini berkaitan dengan kaum muslimin, alladzina ya'tunal af'ala syirkiyah, hal nata'amal ma'ahum mu'amalatal muslimin. Orang yang KTP-nya Islam, namun dia melakukan kemusyrikan. Melakukan kemusyrikan, pasang sesaji untuk Dewi Sri untuk dan sebagainya. Maka apakah kita sikapi di dunia sebagaimana sikap kepada seorang yang muslim yang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam itu? Maka jawaban beliau, haulai tawakuf fihim. Maka kita tawakuf untuk orang semacam ini. Ini pendapat Tejaban Syaikh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini tawakuf. Sehingga idza qudima janaizuhum, jika jenazahnya itu, jika dia meninggal dunia dan orangnya semacam itu, dan kita diminta untuk mensalati jenazahnya, fal musalli yastathni, maka hendaknya doanya itu pakai istisna. Pakai doanya hendaknya bersyarat. Allahumma ighfir lahu in kana mu'minan, warhamhu wa'fi wa'fu anhu, dan seterusnya. Ya Allah, ampunlah dia jika dia masih beriman, maafkanlah dia, dan seterusnya. Itu jawaban beliau. Kemarin telah kita baca perkataan beliau tentang, atau pendapat beliau tentang masalah ini, tentang seorang muslim yang melakukan syirkiyat. Maka beliau katakan perlu dibedakan masyarakatnya. Apakah masyarakatnya itu sudah di sana ada dakwah tauhid, ataukah sama sekali tidak ada. Maka jika masyarakatnya adalah masyarakat yang telah dakwah tauhid telah tersebar di daerah tersebut, di wilayah tersebut, maka ghairu ma'dzur. Adapun jika dakwah tauhid itu tidak tersebar di daerah tersebut, maka beliau katakan ma'dzur. Pada dasarnya dia ma'dzur, nama perlu pada dasarnya dimaklumi, dianggap sebagai muslim. Namun perlu didakwai, diingatkan tentang kebenaran. Jika kemudian tetap ngotot, menolak kalau itu adalah kemusyrikan dengan alasan budaya dan yang lainnya, padahal dia tahu telah nyata-nyata kalau itu adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barulah posisinya, kondisinya ghairu ma'dzur, tidak dimaklumi. Itu untuk orang yang berkatakan yadinu bidinil Islam, yang ngakunya adalah seorang muslim. Maka kemudian di sini beliau ditanya tentang masalah jenazah. Di poin ini beliau membahas tentang masalah jenazah. Jenazah seorang yang hidup di masyarakat Islam, namun masyarakat kaum muslimin, namun beliau di sini tidak ngasih rincian ya. Kalau berdasarkan rincian yang di halaman yang kemarin kita baca, ya berarti kalau memang itu adalah dakwah tauhid belum ada di situ, sama sekali belum ada, tidak tersebar, maka yang dia tahu bahasanya apa yang diajarkan oleh kiai-kiai yang menyesatkan itulah kebenaran, maka ma'dzur. Konsekuensi dari ma'dzur, ya salatnya ada salat jenazah untuk mereka. Namun kalau di sini beliau katakan tawakuf, salat jenazahnya bersyarat. Allahumma ighfir lahu in kana mu'minan, ya Allah ampunilah dia jika dia masih beriman. Kemudian seandainya ada yang bertanya, ba'dul awam, sebagian orang awam yang mereka mengikuti para pemimpin yang menyesatkan, ulama usul, kiai-kiai yang keblinger, yang melegalkan kemusyrikan, maka mereka telah mencela para da'i, para ulama yang mendakwahkan kebenaran, semacam Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, dan sebagainya. Fakaifa nubaligh lahum tafsir kitabillah. Maka bagaimanakah cara kita mendakwahi mereka? Orang yang antipati, kita kemudian berinteraksi dengan orang awam yang telah dicekoki oleh kiai-kiainya kebencian terhadap tokoh-tokoh tertentu, dengan tokoh-tokoh ulama usunnah. Maka bagaimanakah kita mendakwainya? Kata beliau, cara dakwah kepada orang yang semacam ini, tinggalkan fulan dan fulan. Gak usah nyebut Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya. Tinggalkan itu semua. Ini metode dakwah, hikmah dalam dakwah. Gak usah nyebut-nyebut itu. Kita katakan Al-Quran bainana wa sunnah bainana. Yang jadi hakim di antara kita, perselisihan di antara kita adalah Al-Quran dan hadis. Maka tidak usah nyebut tokoh, apalagi tokoh yang memang sudah mereka antipati terhadapnya. Tidak perlu disebutkan. Kita kembali kepada pegangan dasar, pedoman pokok, parameter sebagai seorang muslim, Quran dan sunnah. Ya, sebagaimana Allah azza wa jalla, Allah berfirman, yukhatibu Fir'aun, berbicara kepada Fir'aun, laqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui, bahasanya tidaklah menurunkan mukjizat-mukjizatnya Musa kecuali Rabb langit dan bumi. Basair sebagai ilmu. Wa inilah adzunnuka ya Fir'aunu mathbura, dan sungguh aku menyangkamu, mengiramu wahai Musa, wahai Fir'aun, kata Musa adalah orang yang hancur, orang yang binasa. Maka kita katakan pada mereka-mereka, kullu man yud'a min dunillah, segala makhluk yang kemudian diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mengabulkan pada siapapun yang memintanya. Berdoa kepadanya adalah satu hal yang sia-sia. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah?" Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa minta-minta pada selain Allah? Man la yastajibula, yang tidak bisa mengabulkan permintaannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka kita sampaikan padanya ayat. Sesungguhnya Allah melarang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam yud'inu, maka jika mereka tidak mau tunduk, mereka tidak mau tunduk, saru mukabirin, maka jadilah mereka tergolong orang-orang yang sombong. Dan ini adalah kebodohan yang keterlaluan, dan itu wala ajba, dan itu bukanlah satu hal yang mengherankan. Falkufar, karena orang-orang kafir, kanat wahin minhum, salah satu dari mereka membuat patung dengan tangannya kemudian menyembahnya. Padahal anu a'lam minhu, dia itu lebih hebat daripada si patung, karena patung itu buatannya. Dan ini tidak hanya terjadi di masa jahiliyah, di masa sekarang pun kita jumpai demikian. Orang Nasrani kita lihat demikian, dia lihat buat patung Bunda Maria, setelah itu dipasang di gua Bunda Maria, kemudian disembah-sembah sendiri, padahal dia yang buat. Thumma al-gharik, kemudian yang unik. Di masa jahiliyah ada satu orang kafir yang membuat patung dari kurma. Atau tumpuan kurma. Suma idza ja'a, kemudian ketika dia lapar, dia makan kurmanya, dia makan Tuhannya. Suma kharaja min duburi, kemudian Tuhannya tadi keluar dari duburnya. Qadaran, dan menjadi tai. Nas'allaha salamah. Ini Tuhan jadi tai. Tuhan jadi tai, dimakan orang. Ya, kemudian ada pembahasan, seandainya ada yang bertanya, apa hukum perkataan orang awam di sebagian syairnya yang mengatakan ya aba afraj. Ya, wahai bapak yang wahai bapak penghilang kesusahan, wahai ya. Maka jawaban bahwa ini adalah satu hal yang muskilah, seandainya kita pahami dengan makna zahirnya. Faqad ja'alu al-ilah aban. Maka kalau pakai bahasa Arab, berarti Allah dia sebut sebagai bapak. Allah itu berarti bapak. Jadi bapak itu tentu punya anak. Nah, maka ini satu hal yang masalah. Akan tapi aku mengetahui bahasanya mereka menginginkan dengan orang-orang awam itu, mereka orang-orang awam di kalangan orang Arab, ya, mereka menginginkan dengan ungkapan ya aba afraj, itu maknanya adalah ya sahibal afraj. Ya. Wahai zat yang memiliki, yang punya kewenangan, zat yang mampu untuk menghilangkan kesusahan. Maka kita katakan, ucapkanlah ya sahibal afraj. Ya. Wa ahsan min hadza, dan lebih bagus lagi jika mengatakan ya mufarijal kurubat, wa zat yang menghilangkan kesusahan. Ya, maka kita lihat di sini, ya, ini satu pelajaran yang menarik tentang masalah menghadapi bahasa orang, ungkapan orang lain. Kita lihat, ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahasanya kita maknai perkataan seseorang itu sebagaimana maksudnya, bukan sebagaimana zahirnya. Kalau kita tahu bahasanya yang diinginkan oleh pengucap bukan makna zahirnya, bukan makna zahirnya, maka kita pahami dengan makna yang dia inginkan. Zahirnya kemusyrikan, tapi maksudnya bukan demikian, kita pahami dengan maksudnya. Meskipun kemudian, namun kita ada usaha untuk meluruskan kosakata, meluruskan bahasanya. Maka ada dua poin yang beliau sampaikan. Perkataan tersebut, orang yang mengucapkannya tidak memaksudkan makna zahirnya. Dia memaksudkan makna yang lain. Bukan sebagaimana zahirnya menurut kaedah-kaedah bahasa. Maka kita maknai dengan maksudnya. Namun, kita koreksi bahasanya. Kita koreksi bahasanya. Ketika ada kalimat yang menunjukkan bahasanya dia menyebut Allah dengan Bapak. Zahirnya kemusyrikan. Dan beliau apa? Karena beliau mengatakan lakini a'lam. Aku tahu maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan itu. Maka kita pahami sebagaimana maksudnya. Namun perlu diluruskan bahasanya. Ya, maka tidak kita lihat hanya sekedar zahir makna menurut kaedah-kaedah bahasa. Jika kita tahu bukan seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu maksudnya, maka kita tidak maknai dengan zahir bahasa. Maka nampak kita, misalnya kita jumpai secara bahasa, bahasanya yang namanya dewa itu adalah bahasa yang dipakai untuk ilah, untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya secara zahir. Namun ada orang kemudian ngasih nama kapal perang, atau ngasih nama apa dengan kata-kata dewa. Maka zahirnya berarti dia memperdewakan itu, ya. Mendewakan, mempertuhankan, mempertuhankan misalnya satu kapal dikasih nama dewa apa. Padahal dewa itu nama untuk ilah, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahunya, kapal layarnya dikasih nama dewa titik-titik. Maka zahirnya menurut makna, menurut bahasa, ini adalah mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahir redaksi. Namun jika kita tahu bukanlah maksudnya itu dia mendewakan ini, maksudnya dia kasih nama itu artinya orang yang menjelajah samudra, alat penjelajah samudra, itu maksudnya. Maka tidak kita katakan bahasanya orang yang menamai dengan nama tadi melakukan kemusyrikan, karena kita tahu maksudnya bukan itu yang diinginkan. Oh, maksudnya adalah ini adalah perahu penjelajah samudra. Nah, kalau pakai mau dibahasakan yang lain, sang penjelajah samudra. Nah, meskipun kasih nama Dewa Ruci, nah, itu bukan berarti dia mendewakan perahunya dan menganggap dia sebagai dewa. Bukan itu maksudnya. Oh, itu kalau mau diterjemahkan pakai maksud sang penjelajah samudra. Namun maka kita menilai apakah ini kemusyrikan ataukah bukan. Kita katakan ini bukan kemusyrikan, melihat menimbang maksud dan maunya. Namun ya tentu ini bahasanya salah. Bahasanya salah. Kita minta ini perlu dikoreksi. Jangan pakai kata-kata itu yang maknanya adalah semacam ini. Ya, diganti saja sang penjelajah samudra. Nah, atau bahasa yang lain yang lebih yang selamat. Ya, maka menyikapi orang lain ini berkaitan dengan masalah bersikap pada orang lain, bersikap pada orang lain dan ada kata-kata dan ini berkaitan dengan masalah bahasa. Zahirnya secara bahasa adalah kemusyrikan, namun maunya bukan demikian, maka kita pahami, kita timbang maunya. Namun ketika bahasa tersebut salah, maka bahasa ini perlu mendapatkan pelurusan. Ya, kemudian kembali ke kandungan kandungan surat Al-An'am ayat yang ke-19. Maka faedah yang ke-9, al-ingkar asyadid, pengingkaran yang keras kepada orang yang memberikan persaksian bahasanya ada banyak sesembahan selain Allah. A'innakum la tashahduna. Apakah kalian menyaksikan? Maka kalimat tanya di sini adalah untuk pengingkaran. Dan perhatikanlah dan renungkanlah bagaimanakah kalimat ini yang takhalahal istifham yang diberi kalimat tanya, diberi kata tanya itu A, itu kita lihat dia memiliki dua taukid. Pertama diberi taukid dengan inna, innakum, kemudian dengan lam, latashhaduna. Supaya ya, orang tidak mengingkari, supaya orang tidak membantah. Karena makna kalimat ini, uakidu annakum tashhaduna. Aku tegaskan dan aku tegaskan, bahasanya kalian memberikan persaksian, bahasanya bahasanya kalian memiliki sesembahan, menetapkan adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wa unkiru alaikum, dan aku ingkari ucapan kalian tersebut. Maka kalian jangan bantah kalau kalian punya keyakinan semacam itu. Dalam ini berkaitan dengan masalah kaidah dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah terdapat kaidah, jika satu kalimat itu diberi taukid lebih dari satu, maka ini artinya berbicara kepada untuk membungkam orang yang ngeyel. Ini membungkam untuk orang yang ngeyel. Kalau taukidnya cuma satu, itu untuk membungkam orang yang ragu-ragu. Kamu jangan ragu-ragu, sungguh fulan datang. Inna Zaidan hadirun. Itu kata-kata inna Zaidan hadirun itu untuk membungkam orang yang ragu-ragu. Namun jika taukidnya lebih dari satu, itu membungkam orang yang tidak percaya, bukan hanya orang yang ragu-ragu. Maka ada seorang yang dia tidak percaya kalau Zaid datang, hadir di majelis, hadir di forum. Kita bungkam dia, kita tidak ingin mendengar dia bantah lagi setelah perkataan kita. Maka kita katakan inna Zaidan lahadirun. Kamu enggak usah ngeyel. Nah, itu bahasa, itu makna balaghahnya kalau mau dimunculkan. Kamu enggak usah ngeyel. Kamu jangan, enggak usah keras kepala. Kamu enggak usah ngotot. Zaid itu datang. Kemudian poin yang kandungan yang ke-10, safahu ulaikal musyikin, kebodohan mereka orang-orang musyrik yang mereka bersaksi bahasanya ada berbagai macam Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Letak kebodohannya, seandainya mereka ditanya tentang Tuhan-Tuhan selain Allah tadi, apakah Tuhan-Tuhan tersebut bisa menciptakan sesuatu, mereka mengatakan tidak bisa menciptakan sesuatu. Kenapa itu dianggap sebagai Tuhan dan dipertuhankan? Mungkin adalah kebodohan menyembah sesuatu yang tidak bisa mencipta. Kemudian poin yang ke-11, wajibnya berlepas diri dari ahlul batil dan kebatilannya. Kullu asyhad. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memberikan persaksian. Aku tidak sepakat dengan persaksian kalian adanya sesembahan selain Allah. Yakni artinya uakkidu annakum tasyaduna. Aku tegaskan bahasanya kalian mengakui adanya sesembahan selain Allah sedangkan aku tidak mengakuinya. Dan ini adalah satu kewajiban. Seorang muslim memiliki kewajiban untuk berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Karena siapa saja yang tidak mengikrarkan diri batilnya berbagai macam sesembahan selain Allah Azza wa Jal, ya, maka dia bukanlah seorang yang yukhlis, bukanlah seorang yang murni ibadahnya untuk Allah. Walam yuwahid, dan dia belumlah bertauhid. Karenanya namanya tauhid dibangun di atas dua unsur. Yang pertama an-nafyu sama dengan atabaru, berlepas diri, dan pengingkaran terhadap keabsahan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itsbat dan penegasan bahasanya hanyalah Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian wajibnya berlepas diri dari kemusyrikan. Wa inni bari'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri dari kemusyrikan kalian. Maka ada kewajiban, seorang muslim memiliki kewajiban untuk berlepas diri mimma yusyiku biha ula'i minal ma'budat, berbagai macam sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Demikian juga sesembahannya kita berlepas diri, demikian juga perbuatan menyembah kepada selain Allah juga kita berlepas diri. Dan tidak boleh al-mudahana fi hadza, tidak boleh basa-basi dalam masalah ini. Apakah ini kemusyrikan? Kita katakan, enggak, itu tauhid. Enggak boleh basa-basi. Apakah sesaji untuk ini adalah satu hal yang boleh? Kita enggak boleh basa-basi. Ya, bolehlah. Nah, enggak boleh. Ya, itu tidak boleh ada basa-basi dalam masalah semacam ini. Wala tajuzul muwafaqah. Tidak boleh pula kita menyetujui kemusyrikan. Wajib berlepas diri. Namun anehnya ada sebagian orang yang basa-basi dengan orang-orang kafir. Wa yaqul, dan mengatakan amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Rasul beriman dengan wahyu yang dengan Al-Qur'an diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman pada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Yani yang dia maksudkan dengan ungkapan ini, fa nahnu mu'minuna bi Isa. Kami beriman dengan Isa. Dan ini adalah kalimat yang diucapkan di depan orang-orang Nasrani, ngasih sambutan ya, depan orang-orang Nasrani dan mengutip ayat ini. Kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Semua rasul kita kami imani, termasuk kami mengimani Isa. Ya, dan di depan orang-orang Yahudi mengatakan kami beriman dengan Musa. Ya, padahal duduk permasalahannya bukan permasalahan mengimani Musa dan Isa. Ya, karena itu pun ya kita imani. Ya, akan tetap yang jadi permasalahan adalah kafir dengan Muhammad. Ya, kafir dengan Muhammad. Bukan masalah beriman dengan Musa dan Isa. Ya, Isa kita, dia adalah Nabi Allah, kemudian kita imani. Ya, maka iya. Namun yang jadi titik beda, ya, yang jadi titik permasalahan, yang titik perseteruan adalah sikap kepada Muhammad. Ya, sikap kepada Muhammad. Maka ungkapan tadi di depan orang Nasrani dan depan orang Yahudi tadi adalah merendahkan. Merendahkan diri. Ya, adalah penghinaan, menghinakan diri, dan bukan sikap mulia di depan mereka. Ya, yang jadi masalah mereka, ya, mereka kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya mereka tidak beriman dengan Musa, tidak pula dengan Isa. Karena kaidah mengatakan, kaidah yang kita yakini, siapa yang mendustakan satu rasul, maka dia teranggap tidak beriman dengan semua rasul. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan semua utusan. Padahal kaumnya Nuh cuma mendustakan Nuh saja. Namun Allah katakan mereka mendustakan semua utusan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, sehingga orang-orang yang kafir dengan Allah dan Rasulnya dan mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian Rasul dan kami kafir dengan sebagian Rasul. Ya, mereka ingin untuk mengambil jalan di antara hal tersebut. Mereka itu adalah orang yang kafir senyatanya. Allah katakan kepada orang yang beriman dengan sebagian Rasul dan kafir dengan sebagian Rasul, mereka adalah orang yang kafir senyatanya. Dan telah kami siapkan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Jika ada yang bertanya, apa beda antara mudahanah dengan orang kafir yang itu tidak diperbolehkan dan mudharah dengan orang kafir yang dibolehkan? Maka yang namanya mudahanah adalah anal insan yubeki li sahibihi ala ma huwa alaihi wa la yatakallamu ma'ahu. Yang namanya mudahanah adalah dengan orang kafir adalah seorang itu membiarkan kawannya di atas kesesatannya, kekafirannya, dan dia tidak ingin membicarakan hal tersebut dengannya. Dan dia tidak punya keinginan untuk mengajaknya dan mendakwahinya. Sedangkan mudharah adalah seorang itu berusaha untuk memindahkan mahwa alaih ke kesesatan dan kemusikan yang ada pada kawannya, walakin bitalatof, akan tapi dengan bahasa yang lembut. Nah, kalau ungkapan tadi, maka beliau nilai itu adalah mudahana. Karena intinya adalah inti pesan dari kalimat tadi, kita semua beriman dengan Isa. Nah, artinya mau mengatakan tidak ada masalah dengan keyakinan kalian dalam pandangan kami. Padahal itu satu hal yang masalah, bahkan masalah besar. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.